Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita pada bait berikutnya Abdul Fattah Al-Busti rahimahullah menyebutkan za'il fu'ada 'anid dunya wa zinatiha fasafuha kadarun wal waslu hijranu. Za'il fu'ad, za' maknanya tahanlah, ini tahanlah hatimu dari dunia dan segala perhiasannya. Tahan hatimu agar tidak tergoda, tidak terlena, terbawa oleh arus dunia. Fasofuha kadarun, karena sebersih-bersihnya dunia masih saja keruh. Sebersih apapun itu, kalau itu dunia, keruh. Wal waslu hijranu, begitu pula mendekat atau menyambung kepada segala sesuatu terkait di dunia ini, pada hakikatnya adalah hijran, meninggalkannya. Tampaknya saja kamu mendekat, pada hakikatnya kamu menjauh. Tampaknya saja kamu menyambung, pada hakikatnya kamu memutusnya. Dalam bait ini kembali beliau mentahdzir kita, mengingatkan kita agar tidak tenggelam di dalam dunia, agar tidak dijadikan dunia itu puncak segalanya dalam hidup seseorang, tidak dijadikan tujuan terbesar baginya. Sehingga bukan berarti orang dilarang mencari manfaat mubah di dunia ini. Cari rezeki yang halal, cari penghasilan yang baik. Namun jadikan semua itu ada di tanganmu, tidak menguasai hatimu. Karena sesuatu kalau di tangan, ya artinya kita yang kendalikan, kita yang atur. Kapan itu kita ambil, kapan itu kita keluarkan, dari mana, tidak sampai hal itu melanggar ajaran-ajaran syariat. Tapi kalau na'udzubillah harta itu sudah di dalam hati, menguasai kalbu, orang tidak lagi peduli dengan cara apa dia peroleh, bagaimana dia dapati. Kalaupun itu melanggar syariat, dia gak akan lagi peduli karena sudah menguasai hatinya. Maka jadikan dunia di tanganmu. Dalam doa Rasulullah SAW, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai perkara terbesar, terpenting dalam diri kami. Jangan pula engkau jadikan dunia itu tujuan akhir ilmu kami yang diinginkan. Segala-galanya dengan ilmunya hanyalah dunia. Itu yang tercela kalau dunia dijadikan tolak ukur segala-galanya, menentukan langkah, menentukan sikap. Ukurannya adalah dunia, bermanfaat bagi dia, menguntungkan untuknya di dunianya, maka dia akan jalani, dia akan ambil, tidak peduli itu haram, syubhat, merugikan dunianya, tidak ada keuntungannya, dia akan tinggalkan. Kalaupun itu perintah Allah, kalaupun itu sunnah Rasulnya, dia akan abaikan. Itu yang tercela, itu yang dilarang. Za'il fu'ad anid dunya wa zinatiha. Demikian beliau ingatkan, tahan dirimu dari dunia dan perhiasannya, karena alasan tadi, fasofuha kadarun wal waslu hijran. Karena hakikatnya dunia seperti itu. Sejernih apapun pasti keruh, ada saja keruhnya. Dari mana itu dia dapati, dengan cara apa, kadang ada keruhnya. Kalaupun selamat dari pendapatannya, keruhnya di sisi lain, yaitu kekhawatiran orang untuk itu hilang darinya. Kan begitu. Kamu punya uang misalnya ratusan juta, punya emas di rumahmu 5 kilo misalnya. Orang ketar-ketir, dia sendiri khawatir. Kalau diketahui orang, nanti disantroni, nanti dimasuki perampok, diambil. Padahal jernih, penghasilannya halal jelas. Tapi masih saja membuat kamu risau, itu keruhnya. Masih saja membuat kamu gak tenang, gak nyaman hidupmu. Wah, kata istri, dia sakinah, litaskunu ilaiha, membuat kamu tentram hidup di sisinya bersama dia. Tapi ya ada saja keruhnya, Ya bertahan mungkin mulai pengantin baru sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, mungkin masih basa-basi ini itu. Tapi begitu masuk kehidupan yang serius dalam rumah tangga, masing-masing tahu watak aslinya, istrinya begini, si istri juga tahu watak aslinya suaminya begitu. Mulai dia, ada yang membuat dia jengkel, ada yang membuat dia kesal, bahkan kadang sakit hati. Kamu dibuat mangkel sekali karenanya, tutur kata dia, kadang ucapannya, suaranya mungkin berani di atas kamu membentak. Ya begitulah dunia. Gak ada yang jernih-jernih terus semuanya dari segala sisinya langgeng jernih, ya gak mungkin. Pasti ada keruhnya. Oleh karena itu beliau nasihatkan, jangan kamu tenggelam terlalu jauh. Jangan kamu turuti, tahan. Tahan dirimu. Ambil, gunakan. Dunia itu seperlunya yang kamu butuhkan untuk kepentingan akhiratmu. Lalu beliau katakan kembali, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum fatalama sta'badal insana ihsan. Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Ihsan, sebisamu berbuat ihsanlah. Tentunya dengan tingkat dan derajat yang berbeda-beda. Ihsan kepada kedua orang tua tentu itu yang paling tinggi. Beda dibanding kalau itu ke paman atau bebek misalnya. Ya, walaupun ini juga kita diperintah ihsan. Kepada tetangga, kepada temanmu, kepada keumuman orang, ahsin. Baik itu dengan ucapan, katakan yang membuat orang itu senang kepadamu. Orang nyaman bermuamalah denganmu, sikap, perbuatan, ihsan. Selalulah berbuat ihsan kepada orang. Wa'ar'i sam'aka amsalan ufassiluha kama yufassilu yaqut wa marjanu. Wa'ar'i sam'aka amsalan, dan beliau kembali meminta untuk talibul ilm, orang sebagai penuntut ilmu, untuk mau serius konsentrasi guna mendengarkan apa yang beliau mau sampaikan, agar perhatian, sehingga dengan itu lebih banyak manfaat yang akan kamu dapati. Kalau kamunya memberi perhatian, serius konsentrasimu. Karena akan aku jelaskan kepadamu rincian masalah-masalah yang itu diuntai, dirapikan, disusun bagaikan susunan intan permata. Yani susunannya indah dan bagus. Tadi satu sudah beliau sebutkan, wasiat untuk ihsan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Ya, karena ihsan perintah Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin dalam Al-Baqarah. Dan ihsanlah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dan seperti dalam hadis, innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah itu memerintahkan ihsan dalam segala urusan, dalam segala sesuatu. Tasta'bid qulubahum, dengan kamu berbuat ihsan kepada orang, dampak dan buah yang kamu dapati adalah kecondongan hati mereka kepadamu. Mereka akan cinta padamu. Orang pasti akan senang kepadamu. Makanya dikatakan annas majbulun bihubbi man ahsana ilaihim. Manusia itu tabiatnya, bawaannya senang akan mencintai orang yang berbuat baik padanya. Pasti mereka senangi. Is begitu manusia wataknya. Dikembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau ada fulan, ya dia berbuat baik pada kita, bantu, entah itu mungkin materi, ngasih uang atau apalah, makanan atau pakaian dan sejenisnya, pasti mau gak mau kita senang sama dia, karena dia membantu kita berbuat baik pada kita. Makanya beliau katakan tasta'bid qulubahum, kamu akan dapati hati mereka tunduk kepadamu. Orang akan menghormati dan memuliakanmu. Fatalama sta'badal insana ihsanu. Fatalama artinya, dan itu yang sering terjadi, itu yang ma'ruf. Orang akan jadi tunduk kepadamu, sangat hormat dan mencintaimu karena ihsan yang kamu lakukan. Di sisi lain, orang kalau mendapati ihsan dari dirimu, itu tidak akan terlupakan oleh mereka. Walau ba'dahin, walaupun setelah jangka waktu yang lama, tetap akan diingat-ingat kamu. Fulan pernah membantuku. Fulan pernah. Apa yang kamu buat ihsan padanya? Kamu tinggal di sini aja, ini rumahku enggak dipakai. Kosong. Kamu tempatnya enggak usah bayar, sudah yang penting sampai kamu merasa nyaman cukup. Mungkin sebulan, dua bulan misalnya. Itu jasa dan ihsan kamu akan dia ingat sepanjang hidupnya. Bahkan mungkin itu yang akan dia sebutkan kepada anak cucunya, itu Ami Fulan. Temannya abahmu baik sekali. Banyak budinya. Dan itu buah daripada ihsan. Orang tidak akan melupakan kebaikan. Tentunya semua itu beliau menjelaskan dari sisi hasilnya. Bukan itu tujuannya, tapi itu buah yang akan kamu peroleh. Kalau niat ya tentu ikhlas hanya mengharap ridha Allah semata. Allah katakan dalam Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi kamu makan liwajhillah, ikhlas hanya karena Allah. Tidak kami inginkan balasan, tidak pula kami inginkan pujian dan terima kasih karena itu. Itu niat yang kamu inginkan. Ya khadimal jismi, kam tashqa bi khidmatihi, atatlubur ribha fima fihi khusranu. Lalu beliau katakan kembali, wahai kamu sebagai orang yang melayani jasadmu, kam tashqa bi khidmatihi, berapa banyak kerugian yang kamu peroleh karena kamu melayani jasadmu. Apa kamu menginginkan keuntungan pada sesuatu yang di situ sebetulnya kerugian? Dalam bait ini beliau mengingatkan atau mencela orang yang konsentrasinya, perhatian terbesar dia hanya seputar khidmat jasadnya, melayani jasadnya, penampilannya, mazharnya, apa yang tampak dari dirinya, yang zahir ini sangat dia pedulikan. seringnya itu ada pada masa-masa puber, anak-anak muda. Ya walaupun secara umum semua orang bisa, tapi seringnya di situ, di mana dia ingin tampil sempurna, di mana dia mau tidak ada kekurangan dan cacat sedikit pun pada jasadnya. Ya kamu lihat anak-anak muda, Allah yahdihim, rambutnya harus model begini, dan dia ikuti model, kan berubah-berubah di zaman sekarang seperti ini, nanti zaman lalu beda lagi, yang lagi marak model seperti ini, seperti itu. Dan dia gak peduli itu qaz'ah, itu bukan qaz'ah, yang penting itu yang lagi ngetren, itu yang lagi banyak diminati, banyak dilakukan oleh tokoh atau selebriti atau semisalnya. Nah, lalu ya perawatan tubuh, yang penting jasadnya. Ini namanya anak muda biasa, mungkin namanya usia semua orang melalui. Mungkin ada keluar sedikit jerawat di wajahnya. Enggak mau dia, gelisah dia. Ya apa ini? Kurang kegantenganku. Ini jelek ini, ada jerawat, ada ini. Tanya sini, tanya situ. Apa yang harus dia lakukan? Beli sabun khusus untuk perawatan wajah. Enggak murah harganya, ratusan kadang. Oh, muka kamu kasih sabun cukup, yang penting bersih. Sabun batangan, sabun mandi paling 2.000, 3.000 harganya. Ini enggak. Ini seorang jual ya tentu dipromosikan sedemikian rupa untuk perawatan bagus wajah ini itu. Sabun khusus untuk wajah ada. Nanti kering setelah mandi ada sendiri. Baru itu wajahnya. Nanti ada lagi apa, kalau anak muda itu biasanya di celah-celah hidungnya atau di sini komedo atau apa namanya, ada bintik-bintik hitam. Nggak mau dia, ini harus dibersihkan. Oh, beli lagi bahan untuk perawatan itu. Untuk wajahnya saja mungkin 1 juta lebih. Sebatas merawat wajahnya. Miskin. Kasihan. Sibuk melayani fisiknya yang tampak ini tadi. Terus nanti kamu beruntun ke yang lainnya. Ketiak misalnya, waduh bau ini itu. Beli pewangi ini, beli pewangi itu, kasih ini, kasih itu. Nah, begitu seterusnya. Kulitnya, kasih skincare, kasih apa, lotion atau apa, walhasil. Kamu ini laki. Lebih dari itu. Kamu ini lelaki. Kalau itu pada banat, mungkin masih, ya inilah, itu watak mereka perempuan biasa di dunia itu. Kita ini lelaki, gak pantas seperti itu. Terlalu over dan berlebihan dalam perkara-perkara yang semacam itu. Yang penting kamu mandi, bersih, muka mungkin ada lemak, berminyak, ini sabuni, bersihkan, ramas pakai sampo, ini yakfi, khalas, selesai. Kamu, bukan watak kamu sebagai lelaki untuk ngurusi jasad kamu terlalu lebay seperti itu. Itu arahnya kepada banat, wanita, bukan lelaki. Enggak pantas. Sewajarnya saja. Nah, beliau ingatkan itu. Karena sesungguhnya bagaimana kamu menginginkan keuntungan, sementara di situ hakikatnya adalah kerugian. Karena yang diingatkan, yang diperintah oleh syariat adalah urusan ruh, urusan jiwamu, hatimu, itu yang jauh lebih patut kamu perhatikan. Allah katakan dalam Al-A'raf, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Dalam doa Rasul, Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman. Karena itu yang inti, yang penting dalam ini, bukan syakel dan madhar. Dan jadikan kami hudat muhtadin. Yang lebih perlu kita perhatikan ini, iman, takwa, ilmu, amal saleh. Atatlu barribha fima fihi khusran. Bagaimana kamu cari keuntungan yang padahal di situ hakikatnya adalah kerugian. Sia-sia orang kalau hanya mementingkan melayani jasadnya tadi, sementara yang inti dan paling penting jiwanya dan kalbunya terabaikan. Tidak ada perawatan, tidak ada layanan untuk jiwanya, untuk kalbunya. Padahal Allah sebutkan, atau Rasulullah dalam hadis mengatakan, inna allaha la yanduru ila amwalikum wala ila suwarikum wa inna la yanduru ila amalikum wa kulubikum. Allah itu gak ngelihat harta kalian, kaya atau miskin, bukan itu tolak ukurnya. Allah juga tidak melihat wajah kalian, ini tampan, cantik, itu buruk, jelek, ini hitam, itu putih, bukan itu. Tapi yang Allah lihat amalan kalian dan hati kalian. Kan berarti itu yang harus diperhatikan, karena itu tempat yang Allah lihat, itu yang jadi penilaian Allah. Ironisnya, yang di Allah tentukan sebagai penilaian itu diabaikan, dia nggak peduli, sementara yang tidak menjadi tolak ukur wajah dan harta, itu yang dia perhatikan besar-besaran. Makanya kerugian, kata beliau. Mencari keuntungan padahal di situ adalah kerugian. Taib. Lalu beliau lanjutkan kembali, Aqbil 'alan nas wastakmil fadailaha. Aqbil 'alan nafs, afwan. Aqbil 'alan nafs wastakmil fadailaha. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Aqbil 'alan nafs. Kelanjutan dari tadi, kamu jangan sibuk melayani jasadmu, terlalu peduli dan perhatian terhadap jasadmu, jangan. Tapi sibuklah mengurusi hatimu, sibuklah mengurusi, membenahi jiwamu. Sempurnakan keutamaan-keutamaannya, kebaikan-kebaikannya, adabnya, akhlaknya. Sempurnakan itu pada dirimu. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan. Karena kamu pada hakikatnya yang dinilai adalah jiwamu, bukan jasadmu. Bukan jasadmu. Kenapa? Karena kalau gerak-gerik manusia yang tampak atau aktivitas mereka sehari-hari secara umum, apa sih aktivitas orang ya? Duduk, berdiri, jalan, lari, makan, minum, tidur, bangun, kerja, ini itu. Ini seputar itu aktivitas orang dalam kesehariannya. Kalau sebatas itu gerakan dan aktivitas orang, dia tidak ada beda dengan binatang. Sama. Binatang kamu lihat itu sapi, kambing atau yang lain, kan begitu juga. Pagi kerja untuk bajak sawah misalnya, atau narik barang. Malam masuk kandang tidur. Apa bedanya? Sama. Lapar makan, minum, capek berdiri duduk, dilempok di bawah. Kan itu yang binatang lakukan. Sehingga kalau dalam sebatas gerak-gerik aktivitas ini itu, enggak ada beda manusia dengan selain mereka. Bahkan Allah katakan, innahum illa kal an'am bal hum adhallu sabila. Kadang mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Lebih buruk lagi kondisinya. Maka seperti yang dia ingatkan tadi, anta bin nafs. Kamu jadi mulia, kamu jadi terbedakan karena dirimu, jiwamu, hatimu, bukan jasadmu, bukan aktivitasmu, tetapi kepedulianmu dalam masalah ilmu, syariat, iman. Itu yang membedakan kamu dari makhluk-makhluk yang lain. Makanya perhatikan yang ini, pembenahan jiwamu, pembenahan hatimu bukan hanya terpaku pada pembenahan fisik. Wa in asa'a musii'un falyakun laka fi urudi zallatihi safun wa ghufran. Di bait ini beliau mewasiatkan bagaimana orang bermuamalah dengan saudaranya, dengan orang lain, saat orang itu berbuat jelek pada dirinya, saat orang itu melakukan kejelekan, kejahatan yang membuat dia kesal, membuat dia sakit hati, jengkel. Taib, apa yang harus kamu lakukan? Beliau katakan, in asa'a musii'un falyakun laka. Kalau ada orang berbuat isa'ah, jelek memang, lakukan kejelekan itu padamu, falyakun laka fi urudi zallatihi safun wa ghufran. Jadilah kamu pada kesalahan yang dia lakukan itu memaafkan dan mengampuninya. Ada faedah yang beliau isyaratkan di sini, bahwa isaatul ghair, orang berbuat jelek padamu, secara umum ada dua macam, terbagi dua macam. Apa itu? Yang pertama, perbuatan jelek yang sifatnya aridhah, isaah aridhah, kejelekan yang istilahnya lewat, kebetulan, artinya semula yang kamu tahu tentang dia orang baik, itu yang kamu tahu tentang saudaramu itu orang soleh, masya Allah, orang khair, baik, itu yang kamu tahu tentang dia dalam muamalah kamu dengannya selama ini. Subhanallah, namanya manusia, dia tergelincir. Dia sadari atau tidak, dia lakukan sesuatu yang itu tadi membuatmu kesal karenanya. Kamu sakit hati. Tapi dari orang yang kamu tahu dia orang baik sebetulnya. Kamu kan tahu saudaramu siapa. Kamu berteman 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin lebih. Kamu tahu siapa dia. Nah, itu zallah aridhah. Kesalahan yang lewat saja, ya, kebetulan. Bukan dia tipe orang yang memang jelek dari sononya. Dan itu tipe yang kedua. Zallah mutawasilah. Kesalahan dari dia, kejelekan tapi sifatnya terus menerus. Artinya itu yang kamu tahu. Fulan ini memang sering berbuat jelek. Terlalu banyak korbannya. Tuh fulan disakiti, fulan terdolimi, fulan sakit hati, fulan. Itu yang orang kenal tentang dia, memang jelek. Beda dengan tipe pertama. Nah, beliau bicara pada tipe yang pertama, zallah aridhah, yang sifatnya itu kebetulan terjadi lewat tanpa disengaja ini. Maka maafkanlah. Yang seperti itu kalau terjadi, yang layak kamu lakukan adalah memaafkannya, mengampuninya. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala, zulmun li akhika an tadhkur anhu atau tadhkurahu bi aswa mimma ta'rifahu bi aswa mimma ta'rifuhu anhu, termasuk kezaliman. Ini kamu zalim kalau kamu sebut, kamu hukumi saudaramu itu lebih jelek dari yang kamu tahu tentangnya, lebih buruk dari yang kamu tahu. Nah, kamu tahu siapa dia, kamu ngerti betul siapa dia. Itu tadi karena pertemanan lama, sekian tahun, persis kamu tahu siapa dia. Hanya karena kesalahan dia sekali atau membuat kamu kesal, sehingga kamu sebut atau kalau kamu bicarakan dia kayak orang yang jelek, tidak terampuni, orang yang buruk, bobrok. Padahal bukan itu yang kamu tahu tentang dia. Kata Ibnu Sirin, zalim kamu ketika kamu sebutkan saudaramu lebih buruk dari yang kamu tahu. Dan itu gak benar. Zalim. Makanya beliau ingatkan untuk orang itu soft wal ghufran, memaafkan, mengampuni. Safah ya, seperti lafadznya fasfahu, fasfahu safhal jamil, as-safah. Kenapa disebut safah? Memaafkan itu kenapa disebut safah dalam bahasa Arab? Mereka katakan dari safhatil unuk, dari lembaran leher. Lembaran leher itu ini maksudnya. Ini. Karena dia bagian lebar. Nah, sini kan gak seberapa, tapi ini lebar, yang lebar sini. Kanan atau kiri. Itu safhah namanya. Safah. Apa hubungannya? Karena orang yang melupakan itu akan seperti orang yang memberikan lembaran lehernya. Artinya dilupakan. Misalnya ini kesalahan itu di depan kamu, kejelekan yang dilakukan itu di depan kamu, berhadapan langsung dengan kamu, kamu kasih berpaling ini, kamu kasih lembaran ini. Ini tidak kamu anggap, seakan kamu tidak pernah melihat, seakan kamu tidak pernah merasakan atau mendengar itu. Safah. Ada juga yang menafsirkan safah meninggalkan dampak dari kejelekan itu. Kamu berusaha melupakannya. Dampak dari kejelekan kan kamunya sakit hati, dendam, mungkin mengingat-ingat betul. Nah, itu yang kamu berusaha membuangnya. Sehingga betul-betul tidak ada sisa dalam hatimu kejengkelan, kekesalan kepada yang bersangkutan. Itu safah. Makanya Allah perintahkan itu kepada hambanya. Fasfahis safhal jamil. berikan sofa yang jamil, yang baik. Dari situ mengingatkan kita riwayat yang disebutkan dalam makna ini, akilu zawil hayat asaratihim, minimalkan kesalahan dari zawil hayat. Zawil hayat itu orang yang baik, orang yang soleh. Tadi ukurannya kamu tahu kok siapa dia. Dia masya Allah ibadahnya dia jaga 5 waktu di masjid, sering membantu, ramah orangnya, baik akhlaknya, dzawul hayat. Tapi yang namanya manusia, mungkin saja dia tergelincir melakukan sesuatu yang tidak kamu duga-duga. Kok tega fulan berbuat begini? Kok sampai hati berbuat begitu sama aku? Manusia. Aqillu, minimalkan. Artinya jangan kamu perbesar. Jangan kamu anggap itu suatu yang minimalkan. Apalagi dia menyesal, ya, biasanya karena dia orang baik akan menyesal betul, ya Allah, kok keceprotan ini di mulut. Ana juga gak paham kenapa kemarin kok bisa terjadi begitu. Mungkin dia minta maaf sama kamu. Mungkin konteksnya mungkin itu guyon, canda semula tapi berlebihan. Manusia, maafkanlah, jadilah orang yang berlapang dada dan murah dalam mengampuni dan memaafkan. Makanya dalam bab yang jauh lebih besar, itu kan babnya kecil sebetulnya, pribadi. Yang jauh lebih besar sampai tingkat pengadilan, pengadilan mahkamah. Mahkamah kan tempatnya kasus dan perselisihan orang, masalah bunuh-membunuh, masalah perbuatan-perbuatan keji, masalah pertikaian harta dan lain-lainnya, sudah semuanya di mahkamah situ, di pengadilan. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, la an ukhti fil afu ahabbu ilayya min an ukhti'a fil uqubah. Aku salah dalam memaafkan, itu lebih aku senangi ketimbang aku salah tapi dalam menghukum. Artinya begini, misalnya setelah dipelajari oleh beliau atau seorang hakim, setelah dipelajari ini, dia putuskan, ketok palu, diputuskan bahwa fulan tidak bersalah, dia benar, bebas, tidak dihukum. Ternyata setelah dikaji lagi, mungkin diingatkan orang yang lain, ini itu, tampak bagi si hakim ternyata keputusan dia memaafkan itu salah. Sebenarnya itu orang-orang harus dihukum pantasnya. Tapi itu lebih aku senangi, kata Umar, salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Kasus yang kedua, setelah tadi dipelajari, misalnya, ya fulan dihukum cambuk sekian kali, penjara sekian lama misalnya. Setelah dipelajari lagi ternyata salah keputusan itu, gak benar. Fulan ini sebetulnya gak salah, dia yang benar. Keliru dalam menghukum. Makanya kata Umar, lebih aku senangi aku keliru dalam memaafkan. Padahal kalau dalam memaafkan kan ada hukum yang terlewat, karena semestinya dia dihukum. Pantesnya dia itu dihukum, mungkin di penjara, dicambuk atau apa. Tapi karena pengadilan seringnya ditegakkan di atas ijtihad seorang hakim, itu yang dia pelajari, itu yang dia kaji, kasusnya seperti apa, bukti-bukti dan saksi lain sebagainya, dan dia putuskan. Salah dengan memaafkan lebih aku senangi, kata Umar. Padahal dengan itu dia bebas dari hukuman. Ini lebih baik begitu, kata Umar. Dimaafkan walaupun salah. Ternyata salah memaafkan itu, daripada aku salah menghukum. Menghukumi orang sudah ditegakkan itu hukum, ternyata itu keliru. Intinya kita diajari agar kemudian mempermudah urusan orang. Apalagi dia sangat nyesel datang kepadamu minta maaf, atau mungkin zaman sekarang ngirim WA atau apalah, dia chat kamu, ya Allah afwan, betul-betul anak nyesel, anak minta maaf, sudah berbuat begini padamu, mungkin kamu sakit hati. Ya maafkanlah. Falyakun laka fi urudi zallatihi safhun wa ghufranu. Jadilah kamu orang yang memberi lembaran lehermu. Sesuatu yang kamu anggap enggak pernah kamu lihat. Kamu anggap sesuatu yang enggak pernah kamu dengar. Kamu berpaling darinya, kamu lupakan. Ah ya, insyaallah khair, labas insyaallah begini. Karena dengan itu akan mempererat hubungan ukhuwah, persaudaraan, menjaga persatuan kamu dengan saudara-saudaramu. Dan itu penting, karena pasti terjadi dalam kehidupan. Ada saja apa yang dilakukan oleh orang kepadamu. Kembali kemudian beliau menjelaskan, atau sebelum itu ada perkara terpenting dengan kamu memaafkan dan melupakan itu adalah balasannya, dan itu ihtisab yang kita harapkan dengan amalan ini. Fal jaza min jinsil amal, balasan itu sebanding dengan amalan orangnya, apa yang dia perbuat. Dengan kamu memaafkan, dengan kamu mengampuninya, tidak kamu anggap itu kejelekan dia, di akhirat kamu berharap itu yang Allah lakukan padamu. Melupakan, tidak dianggap kamu melakukan dosa itu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan selalu demikian sejenis dengan apa yang kamu perbuat. Dan siapa orangnya tidak punya dosa? Siapa orangnya yang tidak punya kesalahan? Ada saja. Dengan itu, berharaplah dosa-dosamu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di riwayat disebutkan berkaitan dengan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Yang memaafkan, mengampuni orang yang berbuat jelek padanya, pahalanya di sisi Allah. Allah yang jamin, Allah yang janjikan. Terkait ayat itu diriwayatkan bahwa di yaumul qiyamah saat orang dikumpulkan semua oleh Allah di padang mahsyar, ada yang menyeru dengan suara keras, dikatakan man kana ajruhu 'ala Allah falyakun. Barang siapa yang punya janji dari Allah, pahala bagi dia di hari ini, berdiri, maju. Kan tadi ayat katakan fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya ada di sisi Allah, Allah yang janji. Maka di akhirat akan dikatakan itu di depan semua umat manusia. Man kana ajruhu 'ala Allah falyakum. Yang punya pahala dijanjikan untuknya, Allah janjikan baginya pahala di hari ini, berdiri, maju. Tidak satupun manusia berani maju. Gak ada yang berdiri, gak ada yang maju, kecuali orang-orang yang mudah memaafkan, mengampuni orang yang berbuat jelek padanya. Mereka yang maju. Hanya mereka yang memaafkan. Dan tadi tidak menganggap kesalahan yang dilakukan saudaranya itu. Dia yang maju. Fadilah besar. Dan itu yang diharapkan. Kalau itu yang diharapkan, ringan apa yang di dunia itu, seperti kata Ibnu Qayyim, man laha lahu al-akhirah hanat alaihi dunia. Kalau seseorang itu tampak baginya cahaya akhirat sana, ringan bagi dia apapun di urusan dunia ini, adalah kecil, gampang. Karena yang dia ingat akhiratnya sana. Semula kali itu mungkin orang berkata berat, gak gampang ya akhi, ana sudah terlanjur sakit hati, keterlaluan dia itu, kok teganya, dongkol sekali hati ini, sakit. Tapi bagi orang yang mengingat akhiratnya, perkara itu kecil semua, gampang. Kalau saja bukan akhirat yang dia ingat, ya mungkin akan terasa berat, sulit. Itu yang beliau wasiatkan. dalam bermuamalah. Wa kun 'ala dahri mi'wanan lidhi amalin yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Kun 'ala dahr, jadilah kamu juga orang yang selalu dalam hidupmu mi'wanan, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Lidhi amalin, apalagi bagi orang yang sangat mengharapkan itu darimu. Kamu tahu orang ini menunggu dan sangat berharap mendapati itu darimu. Yarju nadaka, orang yang mengharapkan dermamu, kebaikanmu. Nada itu embun, biasa dipakai dalam bahasa Arab sebagai arti derma dan kebaikan. Karena layaknya embun, dia basah, segar. Ini seperti kitab yang antum belajari, nahwu, qatrun nada. Nada itu karom, bantuanmu yang dimaksud. Kebaikanmu yang dia tunggu-tunggu, dia harap. Fa innal hurra mi'wanu, karena orang yang merdeka akan sering dan senang untuk membantu orang lain. Hur, orang merdeka itu di punya makna dua. Yang pertama, merdeka dalam artian dia bukan budak. Bukan budak hamba yang dijual belikan, bukan. Merdeka. Makna yang kedua, dan itu yang lebih dimaukan dalam bait ini, merdeka artinya orang yang terbaik, orang-orang mulia. Nah, orang-orang terbaik, orang-orang mulia itu sifatnya senang membantu kepada orang lain, apalagi itu diharapkan. Bukan sekedar senang membantu, haris, dia berusaha, bersemangat untuk membantu. Bahkan sebelum itu diminta kepadanya, dia bantu. Fa innal hurra mi'wanu. Begitu beliau mewasiatkan pada wasiatnya yang ini, kun 'ala dahri mi'wanan lidhi amalin yarju nadaka fa innal hurra mi'wanu. Jadilah orang yang ringan tangan, gampang membantu. Selama itu mampu kamu perbantukan, kenapa tidak? Dan gak harus harta, ini tergantung apa yang orang butuhkan itu darimu. Kadang yang dia butuhkan karena jabatanmu, kamu punya posisi, dan posisi kamu itu dia butuhkan untuk membantu dia. Apalah begitu, dengan kedudukan yang kamu punya. Atau kadang tenagamu dia butuh untuk ngangkat ini, untuk ngangkat itu, benahi ini, benahi itu. Tenagamu yang dia butuhkan. Atau keahlianmu, kamu mungkin ahli di bidang IT, kamu mungkin ahli di bidang apalah, macam-macamnya orang. Keahlianmu itu yang dia tunggu, dia butuhkan. Intinya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berta'awunlah, bantu saudaramu. Karena itu salah satu sebab terpenting kelapangan dadamu. Orang yang paling tenang, kata Sa'di rahimahullah, hidupnya paling tentram adalah yang paling sering membantu orang lain, dan kamu rasakan itu. Ada kesenangan tersendiri. Tentram hidupmu kalau kamu bisa membantu saudaramu. Ya, sebaliknya berarti orang yang paling sempit dadanya, paling sengsara, paling gak tenang, yang berat untuk diminta bantuannya. Orang ingin tenang, masing-masing orang berharap bisa tentram, maka banyak-banyaklah, sering-seringlah kamu membantu. Bahkan kalaupun itu sesuatu yang sebetulnya bukan bantuan murni, tapi kembali padamu seperti hutang. Hutang itu kan bukan bantuan murni. Kamu kasih ini 10 juta, nanti tahun depan aku kembalikan. Ya, balik 10 juta, gak hilang uangmu. Tapi tetap kamu membantu dengan itu. Rasulullah SAW katakan dalam riwayat, man aqrada akhahu marratain fahuwa kasadaqati alaih. Orang yang memberi hutang, pinjaman kepada saudaranya dua kali, apalagi lebih, itu seperti sedekah padanya. Seakan-akan kamu bersedekah. Kalau sedekah kan lepas, gak balik, sudah. Kamu ngasih orang uang 100 ribu, ini sedekah. Ya sudah, gak balik buat dia. Kalau utang kan balik, tadi dia bayar. Tapi karena maknanya adalah bantuan, kepedulian kamu ingin membantu orang, dia butuh uang sekarang. Saudaramu ini dua kali, itu sudah Rasul katakan seakan seperti kamu bersedekah padanya. Padahal uangmu dikembalikan. Pentingnya mi'wan, jadilah orang yang membantu orang lain, memudahkan urusannya. Makna-makna itu semacam ini banyak di dalam sunnah. Seperti iqalah, dalam riwayat Rasul katakan, man aqala musliman aqala Allah atharatahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengiqalah seorang muslim, Allah akan singkirkan kesulitan dia di hari kiamat kelak. Tadi balasan serupa dengan amalannya. Iqalah itu apa? Iqalah itu pembatalan transaksi sepihak yang asalnya dia enggak punya hak. Contohnya begini, kamu punya barang apa saja, kamu jual. Taib, ada calon pembelimu fulan datang, berapa ini, rumah, mobil atau apa saja, motor. Taruh misalnya mobil gitu, ini 100 juta harganya. Dia lihat, dia periksa ini itu cocok, deal 100 juta, ini saya bayar. Jazakallah khair, dia bawa barangmu. Dia cocok, senang sudah. Subhanallah, namanya orang bisa berubah pikiran, bisa ini. Selang dua hari, tiga hari, sepekan, ya ini kurang lebih. Walhasil dia datang lagi padamu, Pak, maaf ini saya mau membatalkan transaksi, saya nggak jadi beli, saya berubah pikiran. Kamu menolak, punya hak. Kamu punya hak untuk nolak. Oh, gak bisa Pak, maaf sudah selesai transaksi kita. Dan dia gak bisa memaksa, itu hak kamu untuk nolak. Karena transaksi sudah selesai. Al-bay'an bil-khiyar. Malam yatafarraqa wa kana jami'an. Sudah selesai transaksi. Kamu punya hak untuk nolak. Tapi jika kamu bermurah hati, kasihan ini orang, mungkin dia butuh untuk hajat dia, entah apa, anaknya sakit atau apa, mungkin macam-macamnya orang, dia membatalkan itu. Maka kamu bermurah hati membantu dia, ya gak apa-apa pak kalau gak jadi dibatalkan. Kamu kembalikan utuh uangnya ini 100 jutanya. Mobil surat-suratnya kamu ambil lagi. Itu namanya ikolah. Membantu orang. Padahal dia gak punya hak semula. Murni itu kebaikanmu. Murni itu dari dirimu, ingin membantu. Banyak sekali makna-makna itu di dalam sunnah. Mi'wan. Jadilah orang yang gampang membantu. Mudahkan urusan orang. Dengan itu Allah akan mudahkan urusanmu bahkan di hari kiamat. Hari yang menakutkan, hari yang berat, hari yang sulit. Allah singkirkan segala kesulitan bagimu. Hatta di dunia juga. Kamu gak tahu kapan itu datang padamu kesulitan. Berat. Akan Allah singkirkan. Allah beri kamu kemudahan. Mi'wan, jadilah yang membantu orang lain. Sering-seringlah, karena beliau katakan, kun ala dahr, jadilah itu kebiasaanmu sepanjang hidupmu. Semampu kamu, dengan hartamu, ya dengan hartamu, dengan tenagamu, jabatanmu, ya. Itu yang beliau wasiatkan kepada kita. Kita cukupkan sekian dulu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah. Rabbil alamin.